الله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمليان الله سبحانه وتعالى من يبدك كيسة نبي موسى عليه السلام yang diutus kepada Fir'aun dan penyebutan kisah ini adalah tasliyah adalah pembesar hati untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menghibur beliau terhadap apa yang beliau alami dan beliau dapati dari pendustaan maupun penentangan orang-orang musyrikin yang tidak mengikuti seruan beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Firaun. Dan Allah terangkan bagaimana Nabi Musa mengajak Firaun kepada kebaikan. Firaun justru menolak, bersombong. Maka Allah menampakkan kebesarannya dan memberikan pelajaran kepada mereka yang menentang seperti Fir'aun bahwa mereka akan dibinasakan. Dan pada hal tersebut terdapat ibrah. Pada hal tersebut terdapat ibrah. Dan ini adalah salah satu faedah dari penyebutan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan dimaklumi bahwa Al-Quranul Karim terdapat di dalamnya berbagai kisah. Di antara kisah-kisah tersebut ada kisah tentang para nabi dan para rasul, keadaan mereka, seruan dan dakwah mereka, dan bagaimana sikap kaum mereka. Dan juga ada kisah sekelompok manusia yang lainnya, seperti kisah Ashabul Fil, kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi, kisah Qarun, kisah Dzulqarnain, dan lain-lainnya dari kisah-kisah yang diterangkan berkaitan dengan sebagian kelompok manusia. Dan bagian yang ketiga dari kisah yang disebut dalam Al-Quran adalah kisah yang berkaitan dengan umat ini. Bagaimana dikisahkan akan berbagai kejadian yang dialami oleh generasi pertama di tengah umat. Kisah di Perang Badar, di Perang Ahzab, dan lain-lainnya dari kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan pada kisah-kisah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling benar pembicaraannya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar pembicaranya dari Allah? Yang maksudnya bahwa Allah adalah yang paling benar pembicaraannya. Dan kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang paling indah, di atas puncak keindahan dari sisi bahasa maupun sisi makna. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Kami mengisahkan kepada engkau أحسن القصص, sebaik-baik kisah dari apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Quran ini. Dan kisah-kisah Al-Quran terdapat di dalamnya ibrah, pelajaran, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang membangun jiwa, menghidupkan hati, dan peringatan agar supaya manusia bertakwa dan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ إِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan banyaknya kisah-kisah ini dari Al-Quran ini tentunya mempunyai faedah seperti yang saya isyaratkan tadi. Salah satu faedahnya seperti yang telah saya sebutkan, kisah-kisah tersebut adalah pembesar hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghibur beliau. Kalaupun beliau didustakan oleh kaumnya, oleh sebagian kaumnya, maka telah ada umat-umat terdahulu mendustakan para rasul. Para rasul terdahulu yang telah mendahului beliau juga didustakan oleh kaumnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yukadzibuka faqad kadzdzaba alladziina min qablihim ja'u bil bayyinati waz-zubri wal kitabil mubin. Kalau mereka mendustakan engkau, maka orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Para rasul datang dengan membawa kitab, dengan membawa, mereka datang dengan membawa bayyinat, membawa az-zubur, kitab-kitab, dan membawa kitab yang sangat terang, sangat jelas. Oke. Dan di dalam penyebutan kisah-kisah itu pula terdapat di dalamnya tasbit, penguat dan pengokoh keimanan orang-orang yang beriman dan mengokohkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'il ghaibi ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin. Dan seluruhnya kami kisahkan kepada engkau dari perkara-perkara, dari kisah-kisah yang telah berlalu, untuk menguatkan hatimu, untuk menguatkan hatimu. Dan telah datang kepada engkau pada kisah-kisah tersebut kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Iya. Dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan juga dalam penyebutan kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi siapa yang membangkang dan menyimpang dari jalan para nabi dan para rasul, maka akibatnya pasti mereka akan menuai kesengsaraan dan akan menuai kehinaan dan kehancuran. Iya. Itu adalah suatu hal yang dipastikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan keadaan orang-orang yang telah dibinasakan. Dan ini di surah Hud telah Allah jelaskan umat-umat yang telah dibinasakan. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Tidaklah kami membalimi mereka, tapi mereka yang membalimi diri-diri mereka. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ maka sesembahan-sesembahan mereka itu tidak, sama sekali tidak memberikan faedah kepada mereka tatkala telah datang perintah dari Rabbmu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzur rahmati wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin." Dan kalau mereka mendustakan engkau, faqur rabbuk, maka katakan bahwa Rabb kamu dzur rahmatin wasi'ah, mempunyai rahmat yang maha luas dan siksaannya tidaklah ditolak dari orang-orang yang berbuat ijram, yang berbuat dosa. Nah, dan penyebutan kisah-kisah itu juga di dalamnya penjelasan akan keutamaan orang yang beriman dan menjawab seruan para nabi dan para rasul. Iya. Seperti misalnya di kisah Nabi Lut tatkala beliau diselamatkan, disebutkan ya, di antara hikmahnya dari kisah, pemaparan kisah, illa ala lutin najainakum bisahar. Iya. Illa ala lutin najainakum bisahar. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka di waktu sahar. Ni'matan min indina. Itu adalah suatu nikmat dari sisi kami. Jaza'an liman kana, jaza'an liman syakar. Sebagai balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Sebagai alasan bagi orang-orang yang bersyukur. Dan juga pada penyebutan kisah-kisah dalam Al-Quran, terkhusus kisah para nabi dan para rasul, semuanya menjelaskan bahwa akibat yang terbaik itu pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun di awal perjalanan ada kesusahan, ya, dihadang oleh berbagai bahaya dan rintangan, tapi akibat yang terbaik pasti akan dituai, akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang kisah Qarun, Allah firman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil ardi wa la fasada wa la 'aqibata lil muttaqin." Itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya. Dan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran juga sekaligus adalah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan hal-hal yang telah lalu, kisah-kisah orang-orang yang telah lalu, sedemikian rupa dan sedemikian menakjubkannya. Karena itu Allah firman dalam Al-Quran, "Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin." Demikianlah dari berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui berita itu, dan tidak pula kaummu pernah mengetahui itu sebelumnya. Karena itu bersabarlah. Sungguhnya akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Ya, yang jelas banyak lagi pelajaran yang lainnya dan berbagai hikmah, hikmah yang sangat mendalam. Walaqad ja'akum minal anba'i ma fihi musdajar hikmatun balighah fama tughni an-nudur. Telah datang kepada mereka berbagai berita, berbagai kisah yang di dalam berita-berita itu telah terdapat peringatan sebagai hikmah yang sangat mendalam. Tapi peringatan-peringatan itu tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Mereka yang kufur dan tidak ada cahaya di dalam hatinya, hal tersebut tidak memberikan manfaat. Tapi orang yang beriman, mereka mengambil manfaat dari kisah-kisah tersebut. Dan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi dari surah An-Nazi'at, penyebutan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan penyebutan kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau dan kaumnya disebutkan dalam banyak tempat di Al-Quranul Karim. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Hud, ada di surah Taha, ada di surah Al-Isra, ada di surah Taha, ada di surah Al-Isra, ya, ada di surah Syuara, dan lain-lainnya dari tempat dalam Al-Quran, ya, banyak. Dan kisah Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran dari antara para nabi dan para rasul. Ya. Dan demikianlah sejumlah kisah dari para nabi dan para rasul diulangi penyebutannya. Nah, dan ada sebagian kisah nabi dan rasul atau sebagian kisah hanya disebutkan sekali saja. Sekali saja di dalam Al-Quran. Dan ada yang diulangi. Dan semuanya ini memberikan faedah dan memberikan pelajaran. Semuanya menunjukkan akan mukjizat Al-Quran dan keagungannya. Bagaimana kisah-kisah yang berulang tersebut diulang sedemikian rupa yang pada setiap pengulangannya ada tambahan manfaat dan tambahan faedah tanpa ada kontradiksi antara kisah-kisah tersebut. Tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Dan ini seakan-akan tantangan terhadap kepada orang-orang musyrikin untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan itu. Kalau mereka mampu. Dan Al-Quran turun di tengah orang-orang Arab yang berbangga dengan kefasihan mereka. Berbangga dengan kefasihan mereka dalam berbicara. Bersamaan dengan itu, mereka tidak mampu mendatangkan semisal dengan Al-Quran. Ditantang untuk mendatangkan Al-Quran yang semisal dengannya. Kemudian setelah itu ditantang untuk mendatangkan 10 surah yang semisal dengannya. Kemudian ditantang untuk mendatangkan 1 surah. Dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dan penyebutan kisah-kisah ini berulang sedemikian rupa, ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Dan menunjukkan keindahan Al-Quran, ya, dan kandungannya yang luar biasa. Adapun kisah yang tidak berulang, di sini juga terdapat mukjizat. Ya. Bagaimana sebuah kisah disebutkan dalam satu surah, dan kisah seperti ini tidak bisa, mereka tidak mampu untuk mendatangkannya semisal dengannya. Nah, ini semuanya dari hikmah penyebutan kisah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau hadithu Musa, berita atau cerita tentang Nabi Musa? Iya. Sini pakai kalimat hal, apakah telah datang, litashwik, untuk membuat orang itu bersemangat mendekat mendengarkannya. Iya. Dan didatangkan dengan lafaz ataka, telah datang kepadamu. Dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab, kata kerja yang telah lampau. Iya, sebab penyebutan kisah Nabi Musa telah berulang dalam Al-Qur'an. Jadi bukan telah datang kepadamu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kalau memang ayat ini adalah yang terakhir. Tapi kalau dia dahulu, berarti ini mempunyai faedah yang lain. Mempunyai faedah yang lain. Dari siap, dari konteks, susunan kalimat. Apakah telah datang kepadamu berita tentang Nabi Musa? Dan Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang dari ulul azmi. Salah seorang dari ulul azmi, 5 dari nabi yang disebut sebagai ulul azmi, yang mempunyai azm, yang paling banyak mendapatkan cobaan, ujian, dan mereka bersabar dalam menjalankannya. Iya. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Musa dipanggil oleh Rabbnya di wadi, di lembah Al-Muqaddas, yang disucikan, yang disebut dengan nama Tua, lembah Tua. Iya. Itnadahu Rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya. Ini penetapan nida bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa, berbicara kepadanya. Dan kalimat nida dalam penggunaan bahasa Arab itu adalah panggilan dengan suara yang keras. Maka ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat berbicara, sifat al-kalam. dan Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, kita tetapkan sifat ini untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tanpa menyerupakan, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kita yakini laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan kalimat tidak, saya katakan tadi dengan suara. Dan ini penyebutan akidah umat Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara dan dengan huruf. Pembicaraan Allah dengan suara dan dengan huruf. Sebab Nabi Musa mendengarkannya. Mendengarkan suara dan memahaminya. Tentunya dengan huruf. Iya. Itnadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya. Dan ini keutamaan bagi Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara langsung kepadanya. Karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, ya Musa inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sungguhnya saya memilih engkau di atas manusia dengan risalahku kepadamu, dan saya berbicara langsung kepada engkau. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah berbicara langsung kepadanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa diberikan kemuliaan khusus dengan ini. Walaupun di kalangan para nabi ada dua nabi lain yang Allah berbicara langsung kepadanya, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Musa beliau yang mempunyai kekhususan di dalam hal ini. Ketika Rabbnya memanggilnya bil wadil muqaddas, di lembah yang muqaddas, yang disucikan. Nah, kena lembah yang disucikan ini, ketika Nabi Musa datang, kepadanya diperintah untuk melepas sandalnya. Isla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lepaslah kedua sandalmu sebab engkau berada di lembah muqaddas. Dan lembah muqaddas ini disebut dengan nama Tuwa. Jadi Tuwa ini nama lembahnya. Disebut Wadi Tuwa. Nah, ini yang paling masyhurnya di kalangan para ahli tafsir, bahwa Tuwa adalah nama lembahnya. Dan di ayat ini dengan ditanwin, iya, bil wadil muqaddasi tuan, begitu ditanwin. Nah, ini bacaan jumhur al-qurra, dan ada sebagiannya yang membaca tanpa tanwin. Kemudian Allah berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, kemudian memberikan wahyu kepadanya. Setelah diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, di kisah, penyebutan kisah yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberinya sebagai seorang nabi. Iya. Dipilih sebagai seorang nabi dan dibekali dengan tanda-tanda. Yang apa yang biasa disebut oleh orang di masa ini dengan nama mukjizat, yang menunjukkan kebenaran beliau dan kenabian beliau. Kemudian Allah memerintah kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Ya, di sini disebutkan sendiri, walaupun Nabi Musa alaihissalam pergi bersama Nabi Harun, tapi Nabi Harun itu ikut bersama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa merupakan asal. Karena itu di ayat ini disebutkan sendirian. Di ayat atau di kisah di surah Taha diperinci. Mula-mula Nabi Musa yang diperintah. Setelah itu Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diberi pendamping yang menemaninya. Ya. Maka diangkatlah Nabi Harun alaihissalam sebagai nabi bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan keduanya diperintah untuk berangkat kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Untuk apa? Diterangkan illahnya, innahu tagha. Sebabnya, sebab dia Fir'aun ini tagha. Tagha artinya melampaui batas. Setiap hal yang melampaui batas yang ditentukan itu disebutkan tughyan. disebut sebagai bentuk pelampauan batas. Dan Fir'aun telah melampaui batas. Ya, dengan pelampauan batas yang sangat banyak. Dari kekufuran, membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian mengaku sebagai ilah, mengaku sebagai Rabb. Nah, kemudian membunuhi orang-orang Bani Israel yang dihidupkan hanyalah perempuannya, laki-lakinya dibunuhi, anak-anak kecilnya. Dan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Innahu tawwab. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berangkat dan mendakwai Fir'aun. Dan Allah tegaskan innahu tawwab, bahwa Fir'aun itu telah melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepadanya. Katakan kepada Fir'aun. Hal laka ila an tazakka? Tidakkah engkau wahai Fir'aun ingin untuk menjadi orang-orang yang mensucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya memberikan hidayah kepadamu, menunjukimu, mengajarimu kepada jalan Rabbmu sehingga engkau menjadi orang yang takut. Sehingga engkau menjadi orang yang takut. Ya, perhatikan di sini disebut ringkasan dari dakwah dalam konteks ayat, dalam dua ayat, dan meringkas bagaimana dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Dan ini uslub yang sangat indah sekali. Ya. Perhatikan apa yang diperintah kepada Nabi Musa untuk dia katakan kepada Fir'aun. Katakan kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Tidakkah engkau ingin wahai Fir'aun menjadi orang yang tazakka? Tazakka artinya dia mensucikan dirinya. Itu dibacaan Jumhurul Qurra dalam kiraat Nafi' Ibnu Katsir dan Ya'qub dari kiraatul Asyarah, dibaca tazakka. Hal laka ila an tazakka. Penekanan makna yaitu kamu membersihkan diri kamu dari kesyirikan, dari penyembahan, dari kekufuran. Iya. Dan perhatikan di sini bagaimana ucapan ini sedemikian lembutnya. Sedemikian lembutnya untuk Fir'aun yang telah melampaui batas. Dan demikianlah asal di dalam dakwah itu. Iya. Asal di dalam dakwah adalah dengan lemah lembut. Itu asal. Ya. Kecuali kalau nampak setelah dia berdakwah ada hal yang keluar dari ini, maka dia kadang boleh menggunakan uslub yang lain kalau dipandang itu bermanfaat. Jadi Nabi Musa asalnya begitu. Ya. Di ayat di surah Taha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaknya kalian berdua katakan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia ingin mengingat atau dia menjadi takut dengannya. Perhatikan, diperintah untuk berkata lemah lembut. Dan ini asal dalam berdakwah. Jelas? Tapi kadang kalau setelah nampak pembangkangan, penyimpangan, maka kadang bisa dirubah uslubnya kalau memang itu dipandang penting. Iya. Dipandang penting. Karena itu di surah Al-Isra disebutkan dari ucapan tegas Nabi Musa alaihi salam terhadap Fir'aun. Dan ucapan tegas ini setelah Fir'aun menolak 9 ayat, 9 tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepadanya. Ya. Walaqad ataina Musa 9 ayat. Kami telah memberikan Nabi Musa 9 ayat, 9 tanda, 9 mukjizat. Semuanya telah disaksikan oleh Fir'aun. Fas'al Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, bagaimana ketiga ayat-ayat itu sampai kepada mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Inni la'adunnuka ya Musa mas'hura. Fir'aun setelah melihat ayat-ayat ini, dia masih berkata, sungguhnya saya menyangka engkau Nabi Musa sebagai orang yang kena sihir. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan ayat-ayat itu kecuali Allah, rabbus samawati wal ard. Dan itu adalah suatu kejelasan yang sangat jelas. baru Nabi Musa menegaskan, wa inni la adhunnuka ya Fir'aun masbura. Dan saya menyangka engkau wahai Fir'aun adalah masbur, orang yang sangat merugi. Baru beliau tegaskan. Ini setelah apa? Beliau berbicara setelah Fir'aun membangkang dan menolak sedemikian rupa. Jadi kadang keluar dari uslub, ya asalnya lemah lembut, tapi kadang keluar dari uslub ini kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Tapi ingat, asal di dalam dakwah adalah berlemah lembut. Dan perhatikan uslub khitab dalam ayat. Keindahan pembicaraan. Bagaimana pembicaraan yang diajukan kepada Fir'aun? Inginkah engkau wahai Fir'aun tergolong dari orang-orang yang membersihkan dirinya? Ya, ajakan seruan kepadanya. Bukan perintah, hendaknya kamu bersihkan diri. Ya, kamu kotor, hendaknya kamu berbersih. Tidak seperti itu. Tapi diajak. Ya, tidakkah engkau ingin menjadi orang-orang yang membersihkan diri, mensucikan diri? Seruan, ajakan. Ya. Dan ini uslub dalam berbicara yang harus dimiliki oleh seorang dai. Ya. Sebab dia adalah penyuruh, penyampai, penasihat. Bukan orang yang menyakiti manusia, menghukumi orang, atau menjatuhkan vonis kepada orang lain. Tapi dia adalah penasihat. Karena itu uslub dalam al-khitab juga sangat penting sekali. Dan ini terangkan dalam Al-Quran. Hal-hal yang seperti ini, uslub yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Coba kita lihat di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya? Ya. Dia berkata, ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'. Ya abati, wahai ayahku. Ya. Kalimat panggilan wahai ayahku itu banyak susunan kata dalam bahasa Arab. Bisa ya abi, ya aba, dan ya abati itu adalah panggilan yang paling lembut, di antara panggilan yang paling lembut. Bagaimana ayahnya yang kafir ini dipanggil dengan panggilan yang sedemikian lembutnya? Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepadamu? Ya. Jadi ajakannya, dan bagaimana menguraikan kesesatan sembahannya dengan cara yang paling bagus. Kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi manfaat kepadamu. Tidak dia hina sedemikian rupa sembahan itu, tapi dia terangkan hakikatnya. Dia terangkan hakikatnya bahwa sembahan yang seperti ini tidak ada gunanya. Ya, kalau bahasa lainnya kan begitu, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi Nabi Musa bahasakan dengan bahasa tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi manfaat kepada dia. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, ya abadi, kembali jawab lagi, wa ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu apa yang belum datang kepadamu. Maka ikutilah saya, saya akan menunjuki kamu ke jalan yang lurus. Lihat uslub pembicaraan Nabi Ibrahim. Telah datang kepadaku ilmu apa yang belum sampai kepadamu. Saya punya pengetahuan apa yang belum kamu ketahui. Tidak dia katakan, wahai ayah, kamu ini jahil, tidak paham apa-apa, ikuti saya akan menunjukimu. Tidak. Tapi dengan bahasa yang sangat indah, wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu apa yang belum sampai kepadamu. Maka ikutilah saya. Ya. Saya akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Kemudian dua ayat setelahnya, Nabi Ibrahim berkata, ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahmani fatakuna lisyaitan waliya. Ya. Wahai ayahku, sesungguhnya saya khawatir engkau akan disentuh siksaan dari Allah yang Maha Pengampun, sehingga engkau menjadi wali bagi syaitan. Perhatikan ya, bagaimana kekhawatiran beliau nisbatkan kepada dirinya. Wahai ayahku, saya khawatir. Padahal harusnya yang dikhawatirkan adalah siapa? Ayahnya. Tapi bagaimana beliau menggambarkan kekhawatiran pada dirinya sebagai bentuk rasa kasihannya dan rasa sayangnya kepada ayahnya supaya mengikuti petunjuk. Ya. Dan seorang dai harus memiliki hal yang seperti ini. Nampak dari pembicaraannya bahwa dia betul-betul ingin menasihati umat, ingin menasihati orang dan mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Dengan hal inilah dia akan bisa diterima dan orang-orang akan menerimanya. Nah, juga perhatikan uslub dan etika dakwah tentang di surah Yasin, tentang kisah sahib Yasin itu yang disebut dalam surah Yasin. Orang yang mengikuti Nabi dan Rasul yang datang disebutkan datang dari Aqsal Madinah, ya, dari pelosok Madinah, dari pelosok kota dia datang. Ya, seakan-akan dia bukan orang yang dianggap, diibaratkan tinggalnya di pelosok kota sana. Tapi bagaimana dengan keimanannya? Dia jawab dakwah para nabi dan para rasul, Allah muliakan dia. Perhatikan bagaimana dia mengajak kaumnya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak pernah meminta kepada kalian balasan dan mereka berada di atas petunjuk. Jadi seruannya kepada hal yang membuka pikiran mereka bahwa para nabi dan para rasul ini telah membawa kepada kalian berbagai ayat, berbagai keterangan, kejelasan yang harusnya kalian yakin bahwa mereka adalah utusan Allah. Dan mereka tidak pernah meminta apapun kepada kalian, menginginkan kalian mendapatkan hidayah. Kemudian setelah itu dia tekankan untuk dirinya sendiri, bagaimana keadaan dirinya? Dia katakan wa maliya la abudullah alladhi fataran wa ilaihi turja'un. Dan kenapa saya tidak menyembah Allah yang menciptakan saya? Dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Dia memulai kepada dirinya, dia mengingatkan bahwa dirinya menyembah Allah karena Allah yang menciptakannya. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ini seruan kepada mereka, uslub berbicara, menyeru mereka untuk mengikuti jalannya, menjawab seruan para nabi dan para rasul. Iya. Dan uslub yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan lebih daripada itu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran perintah kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan makhluk ini. Bersama dengan itu, Allah menerangkan kepada mereka, mengajak kepada makhluk ini untuk menuju kepada surga. Ya ayuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya terbuka akal mereka ini manusia. Ya ayuhannas udriba matalun fastami'u lah. Nah, ya ayuhannas udriba matalun fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan. Dengarkanlah perumpamaan itu. Sungguhnya mereka yang kalian sembah selain dari Allah, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu padu menciptakannya. Ya, bagaimana akal manusia ini dibuka? Dan ini sebagai rahmat Allah agar supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haq fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi alghurur. Wahai sekalian manusia, sungguhnya janji Allah itu maha benar, pasti benar. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian, dan jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan. Jangan sampai kalian ditipu oleh syaitan. Ini perhatikannya dari uslub khitab yang luar biasa, yang mengajak manusia dengan uslub yang paling baik, cara yang paling baik, membuka akal mereka, membuka pikiran mereka, membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Dan uslub yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Ya, dari kisah-kisah para nabi dan para rasul. Nah,